tentang idgham. Tayib, ikhwan fillah azzakumullah, idgham bukan istilah yang baru kita lewati atau baru kita temui, namun sudah pernah kita mendapati istilah idgham, yaitu pada hukum nun, pada hukum lam, pada hukum mim. Tayib, idgham juga terjadi pada selain huruf-huruf di atas, selain pada nun, selain pada mim, selain pada lam, bahkan bisa terjadi pada semua huruf. Tayib. Dan idgham ini yang artinya adalah memasukkan huruf yang sukun ke huruf berikutnya yang berharokat, ya, idgham itu terjadi dengan adanya beberapa sebab. Ada 3 sebab. Nah, kenapa terjadi idgham? Sebab yang pertama adalah kesamaan huruf. Misalnya ada huruf fa sukun setelahnya fa, maka terjadi apa? Idgham. Ya, terjadi idgham. Taib. Dalam istilah ahlu tajwid, yang seperti ini dinamakan at-tamatsul. Sebab at-tamatsul, kesamaan huruf. Taib. Sebab yang kedua adalah at-tajanus. Ya, tadi tamatsul, yang kedua at-tajanus, kesamaan jenis. Misalkan antara ta dan dal, ya, kesamaan jenis maksudnya adalah kesamaan makhraj walaupun beda huruf. Ta dan dal, ta dan ta, sa dan dal, dal wa dha, tayib, ba dan mim, hakada. Itu namanya at-tajanus. Yang ketiga at-taqarub, kedekatan. Yang dimaksudkan di sini adalah kedekatan huruf dan atau makhraj, kedekatan sifat dan atau makhraj, ya. Bisa jadi karena perbedaan kemiripan atau kedekatan dalam makhraj atau sifat atau kedua-duanya.